apa perbedaan surat duha dan surat isyrak. Surat isyrak adalah surat duha yang dilaksanakan pada awal waktunya. Nah, pada hakikatnya sama, surat isyrak sama dengan surat duha. Hanya saja kalau dilakukan di awal waktunya, maka diistilahkan dengan surat isyrak. Perbedaan istilah saja.